Coba orang pada cekel sabuk bilang tatu adu teluhan para tiga. Hmm. Hah? Janaha, maju janaha. Kakang Semar, iya non. Nyumput kakang, kakak itu nyumput di nadrem kolot maka itu. Kan abdi hayangnya udah kun tahu di dia. Tamu ba, menurut ba. Ba, menurut kaji kolot mah. Kan budak syare, eh gelut. Coba-coba orang para cekel sabuk bilang tatu adu teluh ampar tiga. Aji melati tegakkan ke patih tewak. Rasa kena siku kula. Warbar sia. Ya. Silain saha ngaran? Hmm? Ngaran saha? Tumengung siwung bitung. Ya. Laden ieu. Kumaha sia geus kieu? Kaju. Ya. Awas. Awas tong jeung. Oi, nyabut bedog deuleu itu. Awas. Kalikam. Asupkeun sia bedog. Eueuh sia. Rasakeun sia janten tilu tapi benul teh ku aing. Naon jadi tilu hulu dicacag ku aing. Penastiker sayang dumampara kot buta dikanek tilu hematan bencar sapisan. Kamu rasut utek nak ini. Eh, mai hanuke mah wajar acu. Ah, yang kerajaan bari wajar kan jadi tilu gitu mah silatna. Jeung cibacan gelut jeung sapangeusi nagara dogdag jeung baraya, gujur jeung dulur, aiki mah puguh musuhna anu deuk ngarempageun ka pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara. Wah, dibasmi ku aing. Ah, bener beres Kang. Ah, kitu Kang Satria tah anu kitu mah. Coba Gusti dulu aing bencar huluna. Aduh Gusti. Haling aing siap maju. Jeung aing lah. Ya. Tinyu jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar. Wah, siap make sarung leungeun. Ya. Jiga tukang tinyu. Sabara ronde siawani. Kenapa ratus ronde? Wah, nakar tah mah. Sok euy, takol loncengna euy. Sok trok ah. Iya. Ronde satu euy tadi. Iya. Ya. Iya. Ya. Aduh, nang. 2-0 dah. Gua nyemuh. Krikik. Ulah ditak, ulah ditakol goblok. Ih, atuh ulah sabun lah. Ya. Waduh. Bontong nonyok angin sia. Aduh. Bahaya. Dasar ngupain ngeun atuh. Bahaya disitu mata. Utah euy bijil deui mih teh jigana. Ya. Jadi kekemusan. Weh, benta pepe. Ya. Ah. Tiupan. Rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepas sepun senjata Sarotama. Cahayana gilang kumilang. Lajeng dipun pentas. dinasti kersayang dumam para Prabu Gorawana. Kadange Prabu Gorawangsa katibanan dening pusaka Sarotama amles dening tenggorokan nana musrat getih tina tenggorokan. Suta bina naga giri-giri iya denirani ngali iya wis kena mapat baya awo sapira hak sia panuju sugan kudu kitu wawalak sia puas diwaya Kang ah urang sia lamun hirup keneh jeung abdi adukeunana cabut keris panahna dawala kulan cabut panahna semu entong dikosreng deui wayahna kudu diropea deui semu hiji dua tilu aduh sabaraha tulang daging di pasar ayeuna eh si kunyuk si aing ngomong teh rengse nu kabeh jalalicir patihna korban rajana ponyakitu untung di dieu keneh ujang mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkaning salengkah anjeuna 20 lengkah urang nya boa-boa tos dugi kalawang salah petangkep ayeuna nun bisa jadi kakang ayu dawala sumuh mangasun aya mah yeuh sun di tegar mah kapanasan teh seperti baheula oge yuh naon kang nya teh tatangkalan bubuahan teh rupa-rupa kalapa mah apel mah apelna ge ieu atuh da naon kan apel jaya oh, di apa? Di pasar anir itu. Ngepros dia. Penayagan butuh kayaknya keringan loleh kayaknya. Mau meuli ke penayagan mah. Wah, penayagan di berena teh hiji penayagan sekilo. Aduh, beres. Nah. Beres kan. Ya, tapi orang kudu mikeun duit 7.000 kayak gitu. Atuh yeung kitu mah nyokot teh geus sesajen di Wisnu eta mah aya ayu astrajinga gareng agan ya. Ayu aduh udubillah iya sarhadi sanang kamu ayu reng ai si gareng bantun wae teh bawa ulah aya nu tinggalin ayu jang sararea urang menuju ka surga maniloka ucuy kawontenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang salapetangkep nanging lawang rekep ditulakan saparantos nanetek nanyak di tegaramat kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu Harya Bima ngajegah payunan lawang salah petangkep. Dewa Hotipati haja kaget haku sing bakal dedayu. Haku sing bakal kuwo bapakku dewe. Arwah si bapak panu Dewanata dipasrahkan selamat, dipasrahkan di amuk binata. Tangkep ditutup, ditobrak siapa ini? Dewa, aku simbaka dedayu. Bagiakan kula Dewa. Buka Dewa. Anuman mana perkusangan gongkong prajurit. Thank you. tenera mapak ngayuda bima punera prapta mapak bayak iya wis kenalara kesayang dumampara ya kesayang widi sadugina Arya Bima ka payuneun lawang selapetan ke lawang selapetan kepreket kaya gegep dewa tayanu sasauran istuning comrek rehe margi parantos waspaos Bima maka sumping diserengan ngancam kapara dewata sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna masihan wartos nu jelas kapara dewa netelakeun Bima benuk bakal ngajorag surga maniluka Gunirangan dikane pun mengkaten. Dewa, kula datang Dewa. Buka lawang sela petangkep. Kula bakal minta katerangan naon sabenerna dosa bapak kula. Nih. Dikaluarkeun dibebaskeun bapak kula Dewa Slamet. Teu pasrahkeun otipati tepateni. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan. Tuh. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan sayakti. Kula deuk kabebaskeun bapa kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapa kula arwahna di hukuman ku Dewa. Buka Dewa. Dewa. Buka Dewa. Wah diseret, digedor sih ya. Jempling, bisa jadi dewa HS wayaki. Pasti ya bahan. Halo, kerja tiba sudah. Buka Dewa binatang Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan sabulu-bulu jocong kaya jara socana bun sorot lirik mekara lajeng lawang selapet tangkep ditubruk nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan buuuut Bujung-bujung kamu kak tu robah-robah acan. Kiu, kula kakarak inget. Naon? Kula boga kekuatan Bandung Banawasa hasil tina babadan alas amr kula boga kekuatan Bayurota kula boga kekuatan Aji Wungkal watekna landing kana tanaga gajah seribu ditabrak koi Wungkal Bandung Banawasa Bayurota tulung Pinasti kesayang dumam para lawang selapet tangkep amurasut sapisan dipun tabrak dening rekor darah. Wow. Amurasut tadi itu. Hancur tuh. Didengar kita mah ancuy. Dewa cempling. Patamanan marakata tatangkalan benteng-benteng sudah ditabrak kue. Patamanan dileyek, tatangkalan dicabutan sudah kue. Nak itu kejadian nama dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gara benih terasa panah kalau nimpung anu dipimpin ku hyang narada di mega duta mana Allah dala. Ya pada tumarenganan dewa-dewa ya pada tumamu para putra Batara anu 4444 pelemah dia teprioga diantep di si mereka darah mentah supaya ditewak totongkan langsung ke kawah Chandra di muka kepung wakul bayi mangap tewak batur Bima, dewa naon ieu? Ula Betara Brahma. Saking kahyangan duk sinageni. Dewa Seuneu pindahan. Ya. Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari jeung ngarusak lawang salapet tangkep. Balik Bima. Iyo. Aku sin mangke bakamulang. Aku sin bakamulang. Tapi aku harap kuwu bapa ku dewek. Arwah bapakku dewek si bapak Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan dek amuk dewa. Wah! Celaka Betara Brahma Munur batur tekuat Munur. Munur. Betara Brahma munur. Betara Sambo maju. Iya Sambo. Saking kahyangan suwela gering-gering dewa sesengitan. Sambo maju, Sambo. Ya. Sambo. Ya. Tekanya huan siku asup kana iga burung. Ya. Macu. Panen Bima. Yo. Hot. Yo, iya toh. Hot. Hot. Hot. Iya. Wah. Wis geleduk deh pada ngir gitu deh, Pak. Udang. Aduh. Ampun, ampun. Ya, ampun. Ampun. Bayu maju, Batara Bayu. Wah. Kalah cicing, hayo maju.